Ku cari wajah-Mu ya Tuhanku. Ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepada-Mu. Nama-Mu ya Yesusku, ku nyatakan semua harapanku. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepada-Mu. Kau begitu berharga, kau begitu mulia. Setiap kali kau punya cara untuk menolongku. Hatiku melekat kepada-Mu.